Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'du. Babun ad-dalilu ala najasatil bawli wa wujubil istibra'i minhu. Bab cara menyucikan air kencing. Hadis 167, betul? Bab tentang wajibnya mencuci najis kencing dan wajibnya istibra. Wajibnya untuk istibra, yang dimaksud dengan istibra adalah istinza, membersihkan sisa kencing atau menghindari cipratan ketika buang air kecil. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabraini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Faqala, lalu beliau mengatakan, innahuma layu'adzabani, sesungguhnya dua kuburan ini sedang disiksa. Dan ini bagian dari keistimewaan beliau, karena seorang nabi bisa mengetahui hal yang gaib, sehingga mereka bisa tahu bagaimana kondisi di alam kubur. Selain nabi tidak mengetahui hal yang gaib, termasuk kondisi di alam kubur. Karena itu siapa yang ngaku dia bisa mengetahui kondisi di alam kubur, kita bisa pastikan dusta. Dan itu ciri pendusta. Dan pasti dia ngawur. Kalaupun dia ngomong, pasti dia ngawur. Tidak boleh kita percayai, dan mempercayai orang seperti ini berbahaya. Karena kalau dia, kita yakini bahasanya dia adalah dukun, maka mempercayai ucapan dukun bisa menyebabkan tidak diterimanya, atau bisa menyebabkan kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan tidak diterima sholat seorang hamba. Meskipun bisa jadi dia seorang tokoh atau bahkan disebut kiai oleh masyarakat, tidak ada satupun manusia yang mengetahui kondisi alam kubur kecuali para nabi. Karena ini bagian dari sesuatu yang gaib yang dirahasiakan oleh Allah. Kemudian beliau menyebutkan bagaimana bentuk siksanya, wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sementara mereka tidaklah disiksa fi kabirin, disebabkan sesuatu yang besar. Ada makna yang keliru, penerjemahan yang keliru terkait hadis ini. Ada yang menerjemahkan wa ma yu'adzabani fi kabirin diartikan tidaklah mereka disiksa disebabkan melakukan dosa besar. Ini terjemah yang keliru. Karena adanya azab kubur merupakan bukti kalau itu adalah dosa besar. Dan definisi dosa besar sebagaimana keterangan Syekhul Islam, semua bentuk dosa yang di situ ada ancaman khusus baik dunia maupun akhirat, maka itu masuk dalam kategori dosa besar. Misalnya ada ancaman diazab di kuburan, atau ada ancaman neraka, atau ada ancaman laknat, termasuk ancaman ketika di dunia seperti hukuman had, potong tangan, atau hukuman cambuk. Semua tindakan dosa yang di situ ada ancaman khusus, maka itu statusnya dosa besar. Dan inilah batasan dosa besar dengan dosa kecil sebagaimana keterangan dari Syekhul Islam. Dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada azab di kuburan. Berarti perbuatan ini masuk dalam kategori dosa besar. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, tidaklah mereka disiksa fi kabirin untuk sesuatu yang besar, Ada yang menerjemahkan tidaklah mereka disiksa karena dosa besar, tapi ini penerjemahan yang keliru. Terus bagaimana terjemah yang lebih tepat? Wama yu'adzabani fi kabirin, kita terjemahkan tidaklah mereka disiksa untuk sesuatu yang berat untuk ditinggalkan. Sesuatu yang berat untuk ditinggalkan. Artinya mudah bagi manusia untuk meninggalkannya. Jika dia berusaha untuk meninggalkannya. Amma ahaduhuma, orang yang pertama, fakana la yastabri'u minal baul, dia tidak melakukan istibra ketika kencing, tidak berusaha untuk menghindari air kencing ketika kencing. Dan itu maknanya yang pertama, ketika dia kencing dia tidak menghindari cipratan. Atau makna yang kedua, ketika dia kencing tidak cebok, sehingga selesai kencing dia beraktivitas tanpa membersihkan dirinya, maka najis akan mengenai pakaiannya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu la yastatiru, kalimat la yastabri'u disebutkan dalam riwayat yang lain bunyinya la yastatiru. Kalimat la yastabri'u disebutkan dalam riwayat yang lain bunyinya la yastatiru. Bedanya apa? Bedanya titiknya. Kalau la yastabri'u maka titiknya ta dan ba, yang satu di bawah, yang satu dua di atas. Kalau la yastatiru, dua tak titiknya di atas. Karena tulisan hadis di masa silam tanpa titik. Tulisan hadis di masa silam tanpa titik. Terus gimana orang baca? Sesuai dengan kebiasaan. Mereka sudah punya insting bahasa. Sehingga kalaupun dia baca sabata tanpa titik bisa. Cuman gini segini ya. Cuman lengkung tiga bisa dibaca sabata. Sehingga mereka tahu ini sa, ini ba, ini tak, padahal bentuknya sama. Sama seperti orang di tempat kita, bahasa kita. Orang kalau nulis WA kebalik terbaca enggak? Terbaca. Meskipun hurufnya kebalik-balik dia bisa baca. Karena kita punya insting bahasa. Sehingga misalnya melakukan KN, U-nya di sebelah sini, A-nya di sebelah sini. Kita meskipun kebalik bisa baca. Orang Arab yang baru belajar bahasa Indonesia baca itu gak bisa, gak ngerti dia. Kok ini ada kata baru berarti? Karena mereka tidak terbiasa dengan bahasa kita. Makanya terkadang ada perbedaan dalam masalah satu kata di hadis itu bisa jadi sumbernya sama tapi tulisannya beda karena masalah peletakan titik. Nah, ketika ada orang yang salah nulis, itu dalam istilah ilmu hadis disebut dengan tashif. Disebut dengan tashif. Dan tashif kalau masih berhubungan dengan diroyah, yang masih berhubungan dengan masalah makna tapi tidak sampai terlalu jauh maknanya, biasanya para ulama langsung menyebutkan beberapa versi. Seperti la yastabri, bisa juga la yastatir. Dalam riwayat yang lain la yastanzi. Karena maknanya berdekatan maka disebutkan semuanya dan boleh diterima semuanya. Tapi kalau maknanya berjauhan, nah biasanya mereka akan melakukan banding riwayat. Kalau ini ada satu kata kok beda dengan yang kedua, kemudian dikumpulkan semua riwayat, kira-kira mana yang lebih dominan? Maka yang lebih dominan itu yang dinilai lebih kuat. Contoh ya, mungkin sekali waktu kita perlu daurah tentang mustalah hadis ya, biar ketika membaca hadis tidak bingung. Misalnya kalimat, ada orang yang dijamin masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab jumlahnya 70 ribu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan humul ladzina la yastarqun dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim humul ladzina la yarqun. Kalau dalam riwayat Bukhari la yastarqun. Yastarqun berarti ada sin ta. Yastarqun. Kalau dalam riwayat Muslim la yarqun tanpa sin dan tanpa ta. Dan huruf hilang dalam hadis bisa saja terjadi. Ketika seorang perawi dia menyalin apa yang didiktekan oleh gurunya atau menyalin kitab yang dia jumpai, ada satu dua huruf hilang, itu bisa saja terjadi. Karena itulah kemudian dilakukan banding riwayat, mana yang lebih sahih, la yastarqun ataukah la yarqun. Karena ini gak bisa digabungkan. Yastarqun itu artinya minta diruqyah, kalau yarqun artinya meruqyah. Syarat orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab ada empat. Pertama, tidak minta diruqyah, tidak melakukan kai, tidak melakukan tiaroh, dan mereka bertawakal kepada Allah. Kalau riwayat Muslim, tidak meruqyah, tidak melakukan kai, tidak tiaroh, dan bertawakal kepada Allah. Meruqyah dengan minta ruqyah sama atau beda? Bertentangan. Yang satu memberi, yang satu minta. Sehingga ketika ini digabungkan, dua-duanya diterima, mustahil. Karena dua hal ini bertentangan. Karena itu seperti ini butuh tarjih. Nah, untuk bisa mengetahui tarjihnya dilakukan penelitian secara riwayat, kumpulkan berbagai macam riwayat, mana kira-kira yang lebih sahih. Dan para ulama menilai di sini terjadi tashif dalam Sahih Muslim. Sehingga yang lebih tepat di situ adalah la yastarqun, bukan la yarqun. Karena itu yang dilarang adalah minta ruqyah, bukan meruqyah. Kalau meruqyah tidak dilarang. Kemudian kita akan lihat la yastanzih, la yastabri, la yastatir. Ketiganya pelanggaran ketika kencing. Yang pertama adalah la yastanzihu minal baul. Itu berarti tindakannya tidak hati-hati ketika kencing. Ketika kencing nyiprat dibiarkan, kena celana biarkan saja, kena kain biarkan saja. Atau yang kedua, dia selesai buang air tidak cebok, sehingga celananya kena najis yang berada di luar kemaluan. Kemudian kalau la yastabri, la yastanzi, berarti tidak hati-hati ketika kencing sembarangan, sehingga bisa jadi nyiprat ke pakaiannya atau ke badannya. La yastatir, maknanya berarti tidak menutup diri ketika kencing. Tidak menutup diri berarti ketika dia kencing, dia melakukannya di tempat umum, sehingga orang lain bisa melihat apa yang dia lakukan, ya. Bahkan sampai bisa melihat kemaluannya. Anggere mepet ban, metu. Padahal itu di tempat umum dan bisa jadi ganggu di mana-mana. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, qauluhu la yastatiru kadza fi aktsari riwayat. Kalimat la yastatir ini yang lebih dominan dalam riwayat. Ini yang lebih banyak dalam riwayat. Namun kalau dalam riwayat Ibnu As-Sakir, la yastabri, karena satu dengan yang lain tidak saling bertentangan, maka kita bisa terima semuanya. Karena itulah kencing dengan menggunakan urinoir ini di Marhama ada, ya, sah-sah saja kencing sambil berdiri. Kencing sambil berdiri hukumnya boleh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya. Namun yang nggak boleh adalah yang nggak boleh dilakukan di tempat umum. Karena itu misalnya tetap menggunakan urinoir, maka dikasih pembatas cut antara satu dengan yang lain. Pokoknya gimana caranya biar ketika ngelirik nggak bisa. Karena ketika buang air, orang itu harus istitab. Bagaimana berusaha agar menyendiri dan tidak dilihat oleh orang lain. Wa ammal akhar, sedangkan orang yang kedua, fakana yamshi bin namimah, dia suka melakukan namimah. Apa yang dimaksud dengan namimah? Yang dimaksud namimah adalah adu domba. Nabi SAW mengingatkan, atau Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, salah satu karakter orang yang jahat adalah hammazin masya'in binamim. Orang yang suka melakukan humazah, hammaz, dan dia suka melakukan namimah. Dan itu karakternya orang musyrikin. Apa yang dimaksud dengan namimah? Pengertian namimah adalah naqlul khabar min ajlil ifsad. Naqlul khabar min ajli al-ifsad. Memindahkan berita atau menyampaikan berita dengan tujuan untuk merusak hubungan sama muslim. Meskipun dia jujur 100%. Sebagai contoh ya. Si A dan si B, dua orang yang atau dua muslim, mereka akrab. Kemudian satu ketika si A gerenengi si B. Didengar oleh si C. Didengar oleh si C. Namanya gerenengan, berarti B ngerti enggak? Enggak ngerti. Lalu saya cerita, kemarin saya ngobrol sama A, dia ngerasani kamu. Nah, gimana yang disebutkan? Jarene koyo ngene, koyo ngene, koyo ngene. B ra trimo. Akhirnya apa? Dia pun balas. Wah, si A yo koyo ngene, koyo ngene, koyo ngene. Dia balas gerenengi si A. Oleh si C ini diceritakan, wenane saya kemarin saya ngobrol sama B, dia gerenengi kamu. Nah, apa yang dia katakan? Dia bilang kamu itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Panas. Akhirnya A sama B panas. Meskipun bisa jadi apa yang dilakukan oleh si C ini tidak diketahui oleh A dan B, maka mereka ketika ketemu pasti akan saling tegang. Maka C inilah namam, orang yang suka adu domba. Naqlul khabar min ajlil ifsad, menyampaikan berita tapi tujuannya untuk merusak. Dan ini dilarang dalam Islam. Karena itulah kata Imam Ibn Utsaimin, beliau memberikan saran ketika menjelaskan kitab Al-Kabair Az-Zahabi. Kalau kamu kedatangan orang kemudian dia ingin menceritakan tentang kondisi burukmu yang disampaikan oleh orang lain, pastikan dia itu pendusta. Jadi kalau ada orang datang ke kita, Pak, saya mau menyampaikan sesuatu, ini kritikan dari si A, pastikan dia pendusta. Kalau ini diterima, bahaya. Berarti kita menjadi penadahnya apa? Orang yang suka adu domba. Jadi penadah kriminal itu kriminal. Jangan menjadi penadah orang yang mau melakukan adu domba. Jika dia mau menyampaikan masukan tapi atas nama orang lain, si A memberikan kritik untuk Bapak. Lalu dia menyampaikan berbagai macam kritikan lewat atau atas nama si A dengan harapan nanti kita tegang sama si A. Maka pastikan bahasnya orang ini adalah pendusta. Agar kita tidak menerima beritanya. Wes aku ora percaya. Dengan cara seperti ini kita menghalangi dari awal terjadinya namimah, terjadinya adu domba. Dan ini berbahaya. Dan ada sebagian orang yang punya karakter seperti ini. Karena namam, orang yang tukang namimah, dia merasa bahasnya ketika melakukan seperti ini, maka dia bisa diterima di banyak tempat. Berarti saya pro sama A dan pro sama B, non-blok, bisa kemanapun diterima orang. Padahal aslinya maunya merusak hubungan A dengan si B. Maka tindakan seperti ini termasuk dosa besar dan bahkan mendapatkan ancaman azab kubur sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Hadis ini terkait masalah fikih, bisa kita pahami dari kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahaya membiarkan kencing itu mengenai anggota badan atau mengenai pakaian sementara kita tidak hati-hati, karena ini bisa menyebabkan terjadinya azab kubur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya mayoritas azab kubur itu disebabkan karena kencing. Maka waspada dengan kencing, jangan remehkan kencing, karena mayoritas azab kubur disebabkan karena kencing. Tsumma akhadha jaridatan. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan ceritanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah pelepah kurma, rabbatan yang masih basah. Fashaqqaha nisfaini. Lalu beliau belah menjadi dua. Faghoraza fi kulli qabrin wahidatan. Kemudian masing-masing ditancapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di masing-masing kuburan. Belahan tadi ditancapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di masing-masing kuburan. Selanjutnya, ulama berbeda pendapat apa latar belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menancapkan dua pelepah kurma tadi. Ada yang mengatakan, atau sebelumnya kita lanjutkan dulu ya. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Ya Rasulullah, kenapa Anda lakukan seperti ini? Qala, kata beliau, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Semoga hukuman untuk dua penduduk kubur ini, dua penghuni kubur ini diringankan selama dua pelepah tadi tidak basah. Tayyib. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya dengan tujuan apa? Untuk meringankan adab kubur bagi dua orang ini. Kemudian ulama berbeda pendapat apa hubungan antara pelepah kurma ini dengan diringankannya adab kubur yang terjadi pada dua kuburan ini. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya pelepah kurma yang basah ini dia bertasbih sehingga dengan tasbihnya bisa meringankan azab kubur bagi kuburan yang ditancapkan dengan pelepah ini. Selama dia tidak basah atau selama dia tidak kering, maka dia akan terus bertasbih. Tapi ini pendapat yang marju, pendapat yang lemah. Dengan alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal yang sama untuk kuburan-kuburan yang lain. Padahal beliau termasuk orang yang sangat sayang dengan umatnya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan, apa hubungan antara pelepah kurma ini dengan diringankannya azab kubur? Bahwa pelepah kurma ini dia bukan yang meringankan azab kubur. Namun doa Nabi SAW kepada Allah agar dua penghuni kubur ini diringankan, itulah yang menyebabkan penghuni kubur ini mendapatkan keringanan dalam siksa. Sedangkan pelepah kurma ini fungsinya hanya sebatas sebagai taukid, sebagai batasan waktu. Sampai kapan dia diringankan siksaannya di alam kubur? Jawabannya adalah selama dua pelepah kurma ini tidak kering. Makanya beliau ketika ditanya, semoga ini la'allahu yukhaffafu anhuma, semoga diringankan azabnya untuk dua orang ini, malam yaibasa, selama dia tidak kering. Sehingga kalimat malam yaibasa, selama tidak kering, menunjukkan kalau itu fungsinya adalah dalam rangka untuk pembatasan waktu. Maka dia hukuman di alam kubur diringankan bukan selamanya, tapi selama dua pelepah ini tidak kering. Selanjutnya, apakah ini bisa dikiaskan untuk selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dianjurkan ketika ada orang yang mati maka menancapkan dahan yang basah, ya, kemudian ditancapkan di kuburannya dengan harapan dia akan mendapatkan keringanan di alam kubur. Kita mengakui ada sebagian ulama yang membolehkan hal itu, karena dia menganggap bahasanya dahan yang basah ini bertasbih dan nanti tasbihnya akan meringankan hukuman bagi penghuni kubur. Tapi sekali lagi adalah pendapat yang lemah. Karena itu yang lebih tepat bahasanya apa yang terjadi di sini khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan beberapa alasan. Yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal ini hanya untuk dua kuburan ini, dan kita tidak menjumpai adanya riwayat beliau melakukan untuk kuburan yang lain. Yang kedua, apa yang beliau lakukan tidak ditiru oleh para sahabat. Padahal ada sahabat yang mati bawa utang, ada sahabat yang mati dia gulul ketika perang, korupsi ketika perang, harta rampasannya tidak diserahkan sampai dia, atau dia mengambil harta rampasan perang dan dia mati di medan perang, dan itu termasuk tindakan gulul. Ada juga sahabat yang mati dalam kondisi bunuh diri ketika perang, dan aneka ragam yang terjadi di tengah mereka. Mereka melakukan berbagai macam pelanggaran sesuai yang terjadi pada kondisi para sahabat sebagaimana yang kita baca dalam sejarah. Namun tidak ada riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngasih pelepah kurma untuk sahabat yang punya utang, ya, mati meninggalkan utang, ya. Atau beliau ngasih pelepah kurma yang lebih gede karena utangnya gede misalnya. Beliau hanya lakukan untuk dua kasus ini, dan juga sahabat tidak melakukannya sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya itu bagian dari kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, satu-satunya orang yang mengetahui kondisi alam kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita nggak tahu. Karena itu kalau ada orang yang di zaman sekarang atau ada orang yang bukan Nabi melakukan tindakan seperti ini dengan maksud semoga ini meringankan azab kubur bagi penghuninya, berarti dia suudzon kepada penduduk penghuni kubur. Karena dia memastikan penghuni kubur ini disiksa. Loh, Bapak tahunya dari mana kalau dia disiksa? Ya, kira-kira saja. Ya enggak bisa kira-kira saja. Bisa jadi dia dapat nikmat. Berarti Anda suudzon dengan penghuni kubur ini. Karena itu, mengingat kita tidak tahu bagaimana kondisinya, melakukan tindakan seperti ini berarti kita suudzon kepada penghuni kubur sementara kita tidak tahu bagaimana kondisi aslinya. Wallahu ta'ala alam. Karena itulah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah bahasanya hal ini tidak bisa ditiru oleh selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan bisa ditiru, ya, maka jangan pakai pelepah kurma, ya. Pakai batang telo, orang garing-garing, tukul. Ya, itu lama sekali itu waktunya. Semoga meringankan siksanya selama belum kering. Orang garing-garing. Kita akan masuk ke bab berikutnya, Kitabul Haid, bab tentang haid. Bab tentang haid secara umum dibagi menjadi dua pembahasan pokok. Yang pertama adalah mengenali batasan haid dan bukan haid. Dan yang kedua, mengenali hukum yang berlaku ketika terjadi haid. Dan pembahasan yang pertama lebih rumit dibandingkan pembahasan yang kedua. Mengenali kapan seorang wanita mengalami haid dan bukan batasan-batasan haid lebih rumit dibandingkan pembahasan yang kedua, hukum yang berlaku ketika seseorang mengalami haid. Karena itulah ada sebagian ulama yang beliau menyatakan keseriusannya dalam belajar haid sampai beliau mengkaji haid dalam waktu yang lama, seperti yang terjadi pada Imam Ahmad. Beliau pernah mengatakan, makastu fi haidin tis'asinin, saya belajar ilmu haid selama 9 tahun. Ilmu haid 9 tahun itu lulus S3. Ya, atau kurang. S1 3,5 tahun. Akselerasi ya. S2 1,5. 5 tahun. S3-nya 4 tahun. Doktor dalam masalah haid 9 tahun. Atau misalnya digenepkan ya, jadi 10 tahun. 1 tahun administrasi. Beliau belajar haid bukan dalam waktu yang singkat, tapi memakan waktu yang lama. Yang ini menunjukkan bahasanya membahas masalah ini bukan masalah yang ringan, tapi masalah yang rumit untuk dipelajari, terutama bagian dalam mengenali batasan-batasan haid. Karena darah yang keluar dari wanita ada 4 macam ya, atau ada 3 macam. Yang pertama haid, kedua nifas, dan yang ketiga istihadhah. Kalau mau ditambahkan satu, sebenarnya ini masuk ke yang ketiga, yaitu darah yang disebabkan karena luka, tapi ini masuk dalam kategori istihadhah. Misalnya terjadi kecelakaan kemudian keluar darah, maka ini langsung dihukumi istihadhah. Nah, ketika di situ ada ada berbagai macam jenis darah yang keluar, terkadang orang kebingungan dalam memberikan batasan, ini haid ataukah istihadhah? Ini haid atau istihadhah? Apalagi ketika keluarnya tidak teratur. Dan umumnya ketika orang mengalami gangguan, misalnya karena pasca kelahiran, atau karena perubahan hormon, atau karena masalah KB dan seterusnya, pasti yang namanya siklus akan mengalami perubahan. Tayyib, kita akan bahas sedikit tentang muqaddimah haid. Yang pertama, al-haid secara bahasa dari kata hadha yahidu, yang artinya sala yasilu. Sala yasilu sailan, artinya apa? Sesuatu yang mengalir. Maka ada istilah haudun. Haud artinya? Haud artinya apa? Telaga. Karena dia adalah tampungan air yang mengalir dari banyak sisi, dari banyak sumber. Disebut haidun, secara makna bahasa artinya sesuatu yang mengalir. Kemudian secara istilah, haid didefinisikan oleh ulama dengan damun tabi'iyun, darah alami. Dia masuk dalam kategori tabi'i. Disebut tabi'i, tabi'i itu lawan dari aridah, lawan dari kondisi tidak alami. Tidak alami itu bisa karena sakit, atau karena kecelakaan, atau karena sebab yang lain. Damun tabi'iyun, darah yang alami yang keluar dari rahim wanita dengan batas waktu tertentu. Dengan batas waktu tertentu. Di luar proses kelahiran. Darah alami yang keluar dari rahim wanita dalam batas waktu tertentu di luar proses kelahiran. Karena itulah para ulama mengatakan, mukaddimah yang kedua, bahwa hukum asal darah yang keluar dari rahim wanita adalah haid. Dan kita tidak bisa menghukumi sebagai istihadhah kecuali jika ada alasan. Karena istihadhah itu arid. Darah istihadhah itu sifatnya aridun. Darah yang keluar karena efek yang lain, karena tidak normal. Jadi ada kondisi normal, ada kondisi tidak normal. Dalil bahasanya darah haid adalah sesuatu yang normal, darah normal yang keluar dari wanita, adalah sabda Nabi SAW ketika beliau menghibur Aisyah radhiyallahu anha. Pada waktu Aisyah ikut haji bersama Nabi SAW, Aisyah mengalami apa? Haid di daerah Saraf. Di daerah Saraf. Saraf itu antara Mekah dengan Tan'im. Kemudian Aisyah menangis. Lalu Nabi SAW menghibur Aisyah dengan mengatakan, innahu syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Haid itu adalah kejadian yang telah Allah tetapkan untuk putri Adam, untuk para wanita. Sehingga kamu enggak usah takut dan enggak usah bingung. Allah telah tetapkan itu dengan takdir kauni, dengan takdir kauni. Sehingga itu tidak bisa dihindari dan kejadian ini normal. Maka sikap berikutnya adalah bagaimana wanita bisa menerimanya dengan ridho. Karena ridho kepada kitab Allah, kepada keputusan Allah, itu adalah amal seorang hamba terkait takdir Allah. Ditakdirkan haid, ya diterima. Dan tidak perlu sedih. Kesedihan ketika mengalami haid, karena mungkin dia tidak bisa melakukan ibadah, tidak bisa puasa bareng yang lain, tidak bisa haji, atau mungkin tidak bisa melakukan berbagai macam aktivitas ibadah ketika Ramadan, nggak bisa apa, tidak bisa i'tikaf, tidak bisa menyentuh Al-Quran dan seterusnya. Itu efek samping dari haid. Tapi dia ridho kepada keputusan Allah ketika mengalami haid, ini ibadah yang tidak ada penggantinya. Lelaki gak bisa melakukannya. Maka dia punya keistimewaan ibadah yang tidak bisa ditiru oleh lelaki. Dan ibadah ridha ini termasuk diantara ibadah yang nilainya besar. Karena itu ketika terjadi seperti ini, tidak perlu sedih. Dan ini menunjukkan kalau haid adalah darah yang normal. Maka ketika tidak normal, berarti kembali kepada istihadah. Dan tidak normal itu berarti karena apa, Pak? Sebab. Karena hukum asal sesuatu itu normal. Jika terjadi tidak normal, berarti perlu diketahui sebabnya. Apa sebabnya? Makanya kaidahnya hukum asal adalah haid dan tidak dihukumi sebagai istihadah kecuali jika ada sebab. Wallahu a'lam. Bersambung insyaallah ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.